tinggalkan aku dalam semak merunduri, tergores dan terperi sakit terucap lirih. Memang aku akui akulah yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas kilafku, permainkan hatimu. Tergores dan terperi.